kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Seorang rasul beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruhnya juga beriman dari orang-orang beriman. Beriman kepada Allah, kitab-kitabnya, para rasulnya, para malaikatnya, dan juga di dalam ayat-ayat yang lain beriman kepada hari akhir. Begitu juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang hadis tersebut disebut oleh Jibril, oleh para ulama, sebagai hadis Jibril, yang mana pada hadis tersebut Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku apa itu Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa tuqima shalah wa tu'ti az-zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah engkau bersyahadat dua kalimat syahadat, mendirikan salat, berpuasa pada bulan Ramadan, membayar zakat, dan berhaji ke Baitullah bagi siapa yang mampu. Kemudian setelah itu Jibril alaihissalam bertanya lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil iman, beritahukan kepadaku tentang keimanan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Keimanan adalah kamu beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar, baik dan buruknya. Berdasarkan hadis ini dan ayat yang saya sebutkan tadi, maka termasuk rukun iman adalah beriman kepada hari akhir. Dan tidak akan sempurna keimanan seseorang kecuali beriman kepada hari akhir. Bahkan di dalam hadis-hadis Rasul yang sangat banyak, Rasul sallallahu alaihi wasallam sering menggandengkan antara iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir. Di antaranya hadis riwayat Bukhari, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam. Ini menunjukkan bahwasanya salah satu rukun iman adalah beriman kepada hari akhir. Dan salah satu poin yang wajib diimani dari rukun iman beriman kepada hari akhir adalah tentang syafaat. Di sini letak pentingnya tema kita. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari beriman kepada hari akhir. Bagian dari beriman kepada hari akhir. Tidak sempurna iman seseorang tanpa beriman kepada hari akhir. Sebagaimana tidak sempurna keimanan seseorang kepada hari akhir tanpa beriman kepada bagian-bagian dari hari akhir, di antaranya syafaat. Di sini letak pentingnya tema ini. Kemudian letak pentingnya tema ini yang kedua adalah bahwa kita sebagai manusia, makhluk yang sangat selalu melakukan dosa, adanya syafaat memberikan harapan kepada kita untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa. Kita ini makhluk yang tidak lepas dari dosa. Ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, sifat-sifat buruk yang dimiliki oleh manusia. Innal insana ladzalumun kaffar. Sesungguhnya manusia adalah orang yang selalu berbuat zalim dan selalu kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Dengannya dia berdosa. Satu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kanal insanu ajula." Dan senantiasa manusia memiliki sifat tergesa-gesa. Tergesa-gesa berkata-kata, tergesa-gesa berbuat, tergesa-gesa mengambil pilihan. Dengannya dia berdosa. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa kanal insanu dha'ifa wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Salah satu penafsiran lemah adalah lemah dengan godaan syahwat wanita. Dengannya dia berdosa. Manusia tidak lepas dari dosa. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kanal insanu qatura." Dan manusia adalah makhluk yang selalu bakhil, kikir, pelit, medit, engken, pamalar. Dengannya dia berbuat dosa. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "La yastami'ul iman wasyuhhu fi qalbil 'abdi abada." Tidak akan berkumpul keimanan dengan sifat bakhil di dalam hati seorang hamba selamanya. Adapun penegasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa manusia adalah makhluk yang senantiasa selalu berdosa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadis yang dikenal, "Kullu bani Adam khata." Setiap anak Adam tidak tersisa, siapapun dia, setiap anak Adam adalah orang yang selalu melakukan kesalahan. Nah, ketika kita mengetahui bahwa kita penuh dengan dosa, di hari kiamat nanti ada syafaat, ini fungsi syafaat sangat indah. Di sini letak pentingnya tema ini. Letak pentingnya tema ini. Baik. Ahibbati hadirakumullah. Tema kita indahnya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan bagi beberapa poin tentang indahnya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, indahnya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilihat dari datangnya syafaat tersebut atau waktu datangnya syafaat tersebut. Saya ulangi. Indahnya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilihat dari waktu datangnya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktunya memang indah, nanti saya akan jelaskan. Yang kedua, indahnya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilihat dari keadaan yang memang sangat-sangat diperlukan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu, keadaan, dan berbeda dua hal itu. Yang ketiga, indahnya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilihat dari ditujukan kepada siapa syafaat tersebut. Ditujukan kepada siapa syafaat tersebut. Di situ letak keindahan. Nanti saya akan jelaskan semuanya. Ahibbati hafizakumullah. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, apa makna syafaat? Poin pertama, apa makna syafaat? Syafaat maknanya adalah su'alul khairi lil ghairi. Artinya meminta kebaikan untuk orang lain, itu namanya syafaat. Pengertian syafaat adalah su'alul khairi lil ghairi, meminta kebaikan untuk orang lain. Sebagian ulama juga mengatakan syafaat secara istilah syariat adalah su'alut tajawuzi anil ghair, meminta agar orang lain diampuni dosanya. Itu namanya syafaat. Jadi kita lihat mekanisme syafaat sekarang. Anggap kita membicarakan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti di hari kiamat Allah berfirman, "Wajina min kulli ummatin bi syahid." Kami datangkan setiap umat rasulnya sebagai saksi di hadapan umatnya. Misalkan di sini ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas sana ada Allah Subhanahu wa taala. Di sini orang yang disyafaati, yang ingin diberikan syafaat kepadanya. Maka proses syafaat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menghadap kepada Allah, kemudian meminta kepada Allah agar orang ini diampuni. Itu proses syafaat. Dari sini saja terlihat indahnya syafaat. Kenapa? Karena yang meminta adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidu waladi Adam, khalilullah, pemimpin anak Adam, kekasih Allah. Tentunya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabulkan oleh Allah. Di situ letak indahnya syafaat. Dan itu poin pertama. Pengertian syafaat dan mekanisme syafaat. Bagaimana proses syafaat itu terjadi? Ya. Jadi pengertian syafaat tadi saya ulangi, su'alullahi tajawuza 'anil ghair. Meminta kepada Allah agar orang lain diampuni. Dan itu terjadi pada amalan-amalan ataupun orang-orang yang bisa memberikan syafaat selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti saya akan jelaskan. Ternyata ada orang-orang yang mereka bisa memberikan syafaat. Ada amalan-amalan yang bisa memberikan syafaat. Di antaranya hadis tentang puasa dan baca Quran. Ini perhatikan. Yang sudah meninggalkan bulan Ramadan beberapa bulan, introspeksi dirimu dengan Al-Qur'anmu. Jangan sampai Anda masuk ke dalam hadis Rasul, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Yang artinya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang mahjura, yang tidak diacuhkan, dijauhi. Ini aduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah bagi yang tidak membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena bacaan Al-Qur'an nanti bisa menjadi pemberi syafaat di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyam wal-Qur'an yashfa'ani yaumal qiyamah." Artinya, puasa dan pembacaan Al-Qur'an akan memberi syafaat nanti pada hari kiamat. Prosesnya bagaimana? Seperti tadi. Allah di atas, ini bacaan Al-Qur'an. Ini orang yang diberikan syafaat. Al-Qur'an datang kepada Allah, yaji'ul Qur'an. Al-Qur'an datang kepada Allah, ya Rabb, mana'tuhun nauma bil-lail, fashaffi'ni fihi. Wahai Allah, aku tahan dia untuk tidur di malam hari, untuk membacaku, membaca Qur'an. Ini menunjukkan bahwasanya salah satu waktu yang representatif membaca Al-Quran di malam hari. Sayang, sebagian dari orang di malam hari dia gunakan untuk murajaah Facebook. Di malam hari wajahnya bersinar di hadapannya handphone. Ya, waktu yang sangat representatif adalah membaca Al-Quran di malam hari. Setelah kita beraktivitas seharian yang penuh untuk dunia, maka kita baca Al-Quran di malam hari. Ada riwayat para sahabat Nabi radhiyallahu anhum kalau sudah selesai salat maghrib, maka terdengar yusma'u min buyutihim dawiyun kadawiyin nahl. Terdengar dari rumah-rumah mereka suara dengungan seperti dengungan suara lebah karena mereka membaca Al-Quran. Mari ganti gaya hidup kita, rubah gaya hidupnya. Yang biasa habis maghrib, habis isya, sinetron, film, India, nahihe. Ganti, baca Quran. Lihat Quran akan datang kepada Allah. Wahai Allah, aku tahan dia untuk tidur di malam hari untuk membacaku. Ampuni dia. Itu proses syafaat. Ya. Nah, ini perlu diletakkan dulu tentang pengertian dan proses syafaat. Baik. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang keadaan manusia. Manusia setelah mati, dia masuk ke dalam kubur, mendapatkan alam barzah. Entah dia dapat nikmat, entah dia dapat siksa. Bukan itu pembicaraan kita. Saya sudah berbicara ini kemarin di Bontang. Setelah dia di dalam kubur entah sekian lama, Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala membangkitkan hari kiamat. Kita enggak ada yang tahu. Adapun siapa yang menghitung hari kiamat dibangkitkan sekian umur umat Islam 1500, ini tukang ramal. Paham? Tukang ramal, apapun statusnya. Mau dia ustaz, kiai, habib, guru, ustaz sejuta followers, bodoh amat. Yang meramal tentang terjadinya hari kiamat, tukang ramal. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 187. Yas'alunaka 'anil saah ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bilakah terjadinya hari kiamat? Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ilmunya di sisi Allah Rabbku. Hadis ayatnya begitu jelas. Bagai matahari di siang bolong. Jangan melampaui batas. Jangan ngeramal tentang hari kiamat. Ilmunya di sisi Allah. Tidak ada yang diberikan keterangan oleh Allah kecuali dirinya. La yujalliha illahu. Ayatnya begitu jelas. Dan itu yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Jibril alaihi salam. Dua rasul mulia, satu dari malaikat, satu dari manusia. Jibril alaihi salam bertanya, "Mata saah? Kapan hari kiamat?" Rasul dari manusia menjawab, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Yang ditanya tidak lebih dari yang ditanya tidak lebih mengetahui dibandingkan yang bertanya. Artinya sama-sama tidak tahu. Itu jawaban paling utama tentang kapan terjadinya hari kiamat. Jangan ramal deh. Jangan tipu umat dengan ramalanmu. Umur umat Islam 1500 tahun lagi. Tidak ada. Tidak ada dalil yang seperti itu. Maka setelah itu mereka lama menunggu, seperti sekarang yang ada di dalam kubur, mungkin sudah dikubur ribuan tahun, puluhan ribu tahun, mereka nunggu kapan dibangkitkan hari kiamat. Lalu terjadi kejadian bernama yaitu tiupan sangkakala. Ini pertama. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 68, wa nufiqa fis-sur fa sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa Allah. Kemudian ditiupkan sangkakala, maka seluruh yang ada di langit dan di bumi akan mati kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kejadian pertama. Kemudian kejadian yang kedua, setelah ditiupkan sangkakala maka mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 68 tadi, wa nufiqa fis-sur fa sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah. Thumma nufiqa fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Yang artinya, dan ditiupkan sangkakala maka mati seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditiupkan yang kedua lagi. Tiupan yang kedua, ternyata seluruhnya manusia bangun dari alam kubur mereka. Pemandangan yang sangat mengerikan. Bayangkan antum, orang-orang yang dikubur itu bangun semuanya. Ya. Kemudian setelah bangun, jadi mati, ditiupkan sangkakala, bangun, kemudian dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat 103. Dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun masyhur. Hari itu adalah hari dikumpulkannya manusia kepada Allah dan hari itu adalah hari yang diberikan persaksian oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia dikumpulkan oleh Allah di alam, di padang mahsyar. Sebagaimana juga disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Waqi'ah ayat 50. Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sesungguhnya generasi pertama dan generasi paling terakhir dari manusia sungguh akan benar-benar dikumpulkan kepada sebuah tempat di hari yang telah ditentukan. Kemudian juga begitu juga dalam surat Al-Maryam ayat 93 sampai 95, dan ayat ini menarik, perhatikan. Maryam 93-95. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda. Tidak ada pada hari itu setelah dibangkitkan, tidak ada kecuali akan mendatangi Allah dalam keadaan menjadi budak Allah. Enggak ada lagi yang pongah, sombong, enggak ada. Semuanya datang kepada Allah dalam keadaan membudakkan dirinya. Laqad ahsahu wa 'addahum 'adda. Allah telah menghitung mereka semua. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Ini ayat menarik. Ini ayat yang kadang-kadang membuat kita tambah semangat beribadah saat malas. Membuat segera bertobat saat menunda-nunda tobat, masih asyik masuk dengan maksiatnya. Dan ayat yang menunda kita, menahan kita untuk bermaksiat, terutama saat sendirian, terutama dengan media sosial. Dan saya berpesan, jenggotmu bukan jaminan kamu selamat bermaksiat saat sendirian. Tetapi yang bisa menjamin adalah Allah, muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Hati-hati maksiat saat sendirian. Lihat ayat ini, seluruh manusia akan mendatangi Allah pada hari kiamat farda, sendiri-sendiri, pak, sendiri-sendiri, enggak ada gandengan istri, gandengan bapak, gandengan kakek, enggak ada, sendiri-sendiri. Dan semua setelah kematian kita sendiri-sendiri. Dicabut nyawa sendirian, diangkat roh kita ke langit sendirian. Kalau kita beriman sampai langit 7, kalau tidak beriman tidak dibukakan pintu langit. Lempar oleh Allah Subhanahu wa taala sendirian ke alam barzakhnya, di dalam jasadnya ditanyai oleh malaikat munkar dan nakir sendirian, menjawab sendirian, dapat nikmat atau siksa kubur sendirian. Enggak ada teman. Sendirian, tidak ada makhluk pada saat itu. Kemudian dibangkitkan sendirian, dikumpulkan ke padang mahsyar sendirian, berjalan di atas sirat sendirian. Pikirkan kata-kata sendirian itu. Semua dari kita sendirian nantinya. La yanfa'u malun wala banun. Tidak bermanfaat harta dan anak. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Hari yang mana seseorang lari dari ibunya, bapaknya, istrinya, saudaranya, anaknya, lari sendirian. Maka perhatikan nasib kita saat sendirian. Nafsi-nafsi. Pada saat itu nanti nafsi-nafsi. Wa kullum atihi yawmal qiyamati fardhu. Saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia menunggu. Tidak ada nasib. Tidak ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Menunggu. Menunggu yang tidak tahu apa yang ditunggu, karena semuanya sekehendak Allah saat itu. Tidak bisa menoleh kecuali dengan izin Allah. Tidak bisa duduk kecuali dengan izin Allah. Tidak bisa berbaring kecuali dengan izin Allah. Lihat dalam keadaan kita dikumpulkan di padang mahsyar. Yuhsyarun nasu hufatan uratan ghurlan bukman. Manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tidak memakai alas kaki, tidak terhitan, tidak membawa apa-apa. Tidak ada satu tiang pun, walau satu lidi pun yang bisa digunakan untuk bernaung. Dalam keadaan tudna syams hatta yakunu wa bainahu wa bainahu qadramin. Matahari didekatkan sampai jarak antara manusia yang dikumpulkan di padang mahsyar dengan matahari tersebut hanya 1 mil. 1 mil hitungan sekarang 1.6 kilometer. Dalam keadaan seperti itu manusia tidak bisa ngapa-ngapain. Ada yang orang tenggelam dengan keringatnya sampai kedua mata kakinya, tenggelam dengan keringatnya sampai lututnya, tenggelam dengan keringatnya sampai pinggangnya, tenggelam dengan keringatnya sampai dadanya. Sesuai dengan apa, Pak? Amal. Bukan harta, bukan rupa, bukan amal. Maka dalam keadaan seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah." Saya bacakan hadisnya, ini panjang. Ya. "Idza kana yaumul qiyamah, ma jannasu ba'dhum fi ba'd fayatuna Adam fayaquluna isfa' lana ila rabbik fayaqulun lastu laha walakin 'alaykum bi Ibrahim fa innahu qalilur rahman." Jika dalam keadaan seperti itu manusia akhirnya pergi kepada Nabi Adam, minta agar Nabi Adam meminta syafaat dari Allah. Paham proses syafaat yang saya jelaskan tadi? Agar Adam alaihissalam datang kepada Allah untuk minta apa? Disegerakan hisab. Kata Adam alaihissalam, "Aku bukan orangnya. Silahkan datang kalian kepada Ibrahim. Sesungguhnya dia adalah Khalilur Rahman." Lalu manusia mendatangi Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, "Lastu laha, aku bukan orangnya. Silahkan kalian kepada Nabi Musa. Fa innahu kalimullah." Sesungguhnya dia adalah orang yang langsung dibicarai oleh Allah. Maka mereka mendatangi Nabi Musa. Lalu Nabi Musa berkata, "Aku bukan orangnya. Akan tetapi datangilah kalian Nabi Isa, fa innahu ruhullah wa kalimatuh. Dia adalah ruh yang Allah ciptakan dan kalimat Allah Subhanahu wa taala yang maksudnya kun fayakun. Lalu mereka mendatangi Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan, lastu laha, aku bukan orangnya. Akan tetapi hendaknya kalian mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fayatuni, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mendatangiku. Fa aqulu ana lah. Lalu aku mengatakan, aku yang paling berhak atas itu. Lihat. Beruntung Anda mendapatkan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan tetap menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah bangganya kita seperti ini. Analah aku yang mendapatkannya. Fasta'dzinu ala rabbi. Lalu aku minta izin kepada Rabbku. Fayu'dzanu li wa yulhimuni mahamid ahmaduhu biha la tahduruni al'an. Lalu beliau mengizinkan aku. Lalu Allah memberikan kepadaku ilham, yaitu petunjuk, untuk aku memuji Allah yang aku tidak bisa hafal sekarang ini. Lalu aku memuji Allah dengan pujian-pujian tersebut. Lalu aku tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berfirman, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angkat kepalamu. Wa qul yusma'uk. Dan ucapkanlah, sesungguhnya ucapanmu akan didengar. Wasal tu'ta, mintalah, engkau akan diberi. Wasfa' tusyaffa', dan berikanlah syafaat, sesungguhnya engkau telah diizinkan untuk memberi syafaat. Lalu Rasulullah SAW berkata, lihat, ya Rabbi, ummati, ummat, wahai Rabbu, selamatkan umatku. Selamatkan umatku. Permintaan pertama yang diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah umatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang nanti dikenal oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sudah azan, kita akan lanjutkan setelah azan isya, setelah salat isya, dan sallallahu alaihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.